Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Sayyidina Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi ulumi bidwarin, amin. Radiyallahu ankum. Fa'alam anna nafsakal a'ila ila talabil ilim hiya nafsil ammara bisu' wa gadin tahawad muti'atan li syaitanil la'in yudhika bihabli hururih fa'astadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak wa qasduhu an yurawija alaika syar fi ma'radil khair hatta yurhiga bil ahsan na'mala aladhinu dallah sa'u min hayat dunya fa'um yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa inda dhalika yatlu alaika syaitan fadlul ilim wa darajatil ulama wa mawaladu fihi minal akhbar wal athar. Dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa orang yang menuntut ilmu itu ada di antaranya yang niatannya tidak benar, niatannya tidak cocok menurut aturan ajaran Islam. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa orang itu menuntut ilmunya adalah kemauan daripada nafsu yang mengajak ke dalam kejelekan. Mengajak ke dalam kejelekan. Maka orang yang semacam itu kadangkalanya tertipu dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad atau firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang derajatnya ulama, yang menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Di antaranya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajatnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah dibanding orang kafir. Walaupun orang yang beriman itu mereka tidak mungkin punya iman kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Bagaimana bisa beriman kalau tidak sholat? Dan bagaimana bisa sholat kalau tidak dengan ilmu? Bagaimana beriman kalau tidak puasa? Dan berpuasa itu butuh ilmu. Jadi orang yang beriman itu punya ilmu, tapi ilmunya untuk pribadi sendiri. Itu diangkat derajatnya oleh Allah dibanding orang-orang kafir. Walladzina utul ilma darajat. Sedangkan orang-orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, maka orang itu diangkat derajatnya oleh Allah melebihi derajatnya orang yang beriman biasa tadi. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, derajatnya orang yang beriman dengan derajatnya ulama itu bedanya 500 derajat. Satu derajatnya di antara 500 tadi itu yaitu jaraknya antara langit sampai bumi. Satu derajat dari 500 tadi itu adalah jaraknya antara langit sampai bumi. Itu dikali 500 derajat. Ini bedanya orang yang beriman dengan para ulama. Sedangkan orang yang punya hati jelek tadi itu di dalam menuntut ilmunya dan menjadi ulama, tetapi kemauan keinginannya urusannya adalah keinginan duniawiyah, maka orang itu tertipu, menganggap dirinya ulama, menganggap dirinya itu dekat dengan Allah dengan ilmunya, ya, tertipu dengan mendengarkan firman-firman Allah tadi dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia lupa dengan firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia lupa dengan sabdanya Nabi, siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayatnya, tidak bertambah dari Allah kecuali jauh. Orang yang semacam itu bertambah ilmu tetapi tidak bertambah daripada hidayat orang itu bukan bertambah dekat dengan Allah, tetapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min ilmin la yanfa. Semoga kita dijauhkan daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia lupa dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah, paling kerasnya siksaan pada hari kiamat bagi seseorang, alimun lam yanfa'allahu bi ilmi, orang yang alim yang tidak bermanfaat daripada ilmunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini di antara doanya Nabi Muhammad, ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diangkat oleh Allah, wa du'ain la yasma' la yusma', dan doa yang tidak didengar. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia seorang yang ulama tadi ini, seorang yang berilmu tadi ini, lupa juga dengan sabdanya Nabi Muhammad yang lain, marartu lailata usriya bi, tatkala aku di malam Isra Mi'raj, aku mendapatkan beberapa kaum, tugradu shifahuhum bimaragharida min nar, lidah mereka dipotong-potong dengan gunting-gunting dari api neraka. Fagultu man antum, siapa kalian, katanya Nabi Muhammad bertanya. Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti, kami adalah orang-orang yang mengajak kebaikan tapi kita tidak mengerjakan. Wa nanha 'anil syarri wa na'ti, dan melarang kejelekan tetapi kita mengerjakannya. Jadi ini apa namanya, menasehati para ulama-ulama, para guru-guru, para ustaz-ustaz secara tidak sengaja ataupun secara sengaja. Ini Imam Ghazali menasehati apa? Talibul ilim, orang-orang yang menuntut ilmu, atau guru-guru atau ustaz-ustaz yang biasa menasehati orang tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Semoga kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat selalu dari Allah, dan diberi taufik dan hidayat untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Fa iyyaka ya miskin, hati-hati wahai miskin, antuzina litazwirihi wa tadalla bihabli wururih, untuk kamu ikuti tali tipuannya setan yang mengajak kepada kamu kepada kejelekan-kejelekan tadi. Katanya Imam Ghazali, fawailul jahil haitsu lam yata'allam maratan wahida, celaka bagi orang yang bodoh yang tidak belajar, celakanya sekali. Wawailul alim, celaka bagi orang yang alim, haitsu lam ya'mal bima alim, yang mana dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, alfa marrah, 1000 kali celaka. Kalau orang yang jahil tadi 1 kali celakanya, kalau orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu adalah celakanya bukan 1, bukan 10, tapi celakanya adalah 1000. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang yang jahil itu kalau berdosa, kalau dia itu melakukan kesesatan, kalau dia itu mengerjakan atau mengucapkan sesuatu yang jelek, itu untuk pribadinya sendiri. Imbasnya itu untuk dirinya sendiri yang celaka. Tetapi kalau orang yang alim, sekali meleset dia, sekali tersesat dia orang alim, menyimpang daripada ajaran yang benar, akidah-akidah yang benar, maka bisa menyesatkan masyarakat yang ada di sekitarnya, bisa menyesatkan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak kuat imannya, bisa terajak dengan ajakan si ulama yang sesat tadi ini. Jadi menyesatkannya bukan untuk dirinya sendiri orang yang alim, tapi kalau menyesatkan bisa 1000 orang, bisa 2000 orang, bisa berapa orang yang ada di sekitarnya. Ini kejahatan ulama usu, ulama yang jelek. Maka dari itu katanya Imam Ghazali, celaka bagi orang yang bodoh, celaka sekali ya, yang tidak belajar. Tapi kalau orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu celakanya 1000 kali. Karena sebab itu menyesatkan orang lain, kalau celakanya orang alim itu, kalau orang jahil sesatnya untuk dirinya sendiri. Lalu katanya Hebah Haddad di dalam kitab Da'watu Tamah disebutkan, ada orang yang kepingin menuntut ilmu, kepingin belajar, kepingin hadir majelis ilmu, tetapi mendapatkan bisikan setan yang kayak-kayaknya sepertinya ini benar. Katanya si setan, kamu ini mau belajar, nanti bakalan kalau sudah tahu itu ilmu-ilmu yang kamu dengarkan, itu bakalan kamu dituntut untuk mengamalkannya. Kalau kamu tidak mengamalkannya, bakalan kamu masuk ke dalam api neraka. Sudah tidak usah hadir pengajian saja, sudah tidak usah hadir majelis ilmu. Lebih baik bodoh daripada kamu berilmu nantinya tidak bisa ngamalkan. Nah, ini tipuan setan ini. Ya, ini tipuan setan. Kenapa? Orang yang menuntut ilmu itu sudah melakukan pengamalan satu gambaran, satu macam pengamalan dari ajaran Islam sudah diamalkan. Kalau orang yang sama sekali tidak hadir majelis, tidak menuntut ilmu, ini tidak mengamalkan ajaran Islam sama sekali. Tidak satu, tidak dua. Jadi orang yang tidak hadir pengajian, tidak hadir majelis ilmu, itu tidak mengamalkan ajaran Islam sama sekali, nol. Tapi kalau ada orang yang hadir majelis ilmu, hadir pengajian, sedangkan dia belum mendapatkan taufik untuk mengamalkannya, maka orang itu masih untung. Kenapa? Karena sudah mengamalkan salah satu daripada ajaran Islam, tinggal satunya lagi masih belum. Ya, yaitu mengamalkan, masih belum itu. Mungkin bisa seminggu lagi turun taufik hidayah dari Allah, belum mendapatkan hidayah dari Allah, bisa jadi. Yang penting katanya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, ini seorang ulama, seorang aulia yang ada di Hadramut sana, Syekh Abu Bakar bin Salim ini katakan oleh Hafidh Haddad, wa Syekh Abu Bakar sulalata salimin bil fakhri wal jahil fasihil ausai, punya kedudukan di sisi Allah yang sangat luas. Ya, sampai pernah pada suatu saat, di suatu malam, Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mau apa untuk keturunanmu wahai Syekh Abu Bakar? Kamu mau keturunanmu itu ulama-ulama yang banyak ilmunya, atau ahli shofa, atau hatinya daripada anak cucumu ini hatinya bersih-bersih? Maka Syekh Abu Bakar bin Salim memilih daripada anak cucunya menjadi orang-orang yang hatinya bersih. Ya, karena ini adalah pondasi, ini adalah yang terpenting. Hah, yang terpenting. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. Ya. Salat subuh dengan wudu isya. Maksudnya isya-nya bukan jam 3:30. Ya. 3:30 terus sholat subuh, ya bisa kalau 40 tahun kayak begitu. Ya, tapi ini tidak tidur sama sekali mulai isya sampai subuhnya dengan wudu satu kali saja. Jadi wudu isya untuk sholat subuh juga ini dikerjakan selama 40 tahun. Ada di dalam riwayat disebutkan, diceritakan bahwa Syekh Abu Bakar Salim selama 20 tahun di masa tuanya, beliau itu kalau duduk, baik duduk di sendirian ataupun duduk di hadapan layak, itu duduknya seperti duduk tasyahud akhir. Ditanya, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu ini sudah tua, kamu ini kenapa kok duduknya semacam ini, capek duduk semacam itu? Dijawab oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, muraqabah, seperti diintai oleh Allah selalu. Ya, mengatakan hadza julusul abad baina yaday rabbih, ini adalah duduknya seorang budak, seorang hamba di depan majikannya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Sopannya kayak begitu. Ini orang yang luar biasa. Waktu di perjuangan pertama kali di kota Tarim, beliau sebelum nyampe ke Inat, belum hijrah ke Inat, waktu belajar di Tarim, masa mudanya, itu pergi dari kota Inat ke Tarim setiap malamnya. Setiap malam pergi dari kota Inat ke Tarim itu kalau naik mobil setengah jam, itu jalan kaki beliau. Untuk apa? Untuk mengisi air-air yang ada di masjid-masjid Tarim yang jumlahnya saat itu 360 masjid. ya, 360 masjid itu kamar mandinya semuanya diangsui airnya, tidak ada sanyo. Jadi diangsui, airnya dipenuhi semuanya untuk wudhu sholat subuhnya manusia dan tempat minumnya hewan-hewan kuda dan keledai untuk mengendarai, dikendarai oleh orang yang mau sholat subuh itu. Jadi sudah alim, sudah banyak ibadahnya, si khidmat kepada orang lain, tidak merasa kaya dengan amal ibadahnya, ya begitu. Jadi satu malam penuh itu beliau keliling ke masjid-masjid Tarim untuk mengisi air-air yang ada di masjid itu, ya, untuk mengisi air khidmat kepada orang lain. Nah, dan setiap musola dan setiap masjid tadi itu sholat dua rakaat. Jadi setelah ngangsu, siapa di antara kita yang mau ngangsu? Nah, ini Syekh Abu Bakar bin Salim, orang besar, ya. Ngangsu kamar-kamar mandinya masjid-masjid yang ada di Tarim, 360 masjid, dan setiap masjid setelah diangsu airnya itu sholat dua rakaat, setelah itu lepas ke masjid yang lainnya, begitu seterusnya sampai di musim dingin terlihat bekas-bekas darah yang keluar dari kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu. Semoga kita mendapatkan barokahnya beliau di dunia dan di akhirat. Beliau pernah mengatakan man jalasal akhyar khudhiya bil khairi wal anwar. Siapa yang duduk-duduk bersama orang baik, kita sekarang duduk bersama Imam Ghazali, ya, kita tadi membaca ayat surat Waqiah. Nah, ini termasuk kebaikan majlis, ya, kebaikan majlis. Man jalasal akhyar, siapa yang duduk bersama orang baik, khudhiya bil khairi wal anwar, maka dia mendapatkan kebaikan dan cahaya dari Allah. Wa man jalasal asyrar, barang siapa yang duduk bersama orang jahat, khudhiya bil ar wan nar, dia mendapatkan api neraka dan mendapatkan daripada kejelekan. Maka tidak ada masalah kalau seandainya yaqsud bihi illa wajhallah wadarul akhirah, dan tidak punya tujuan kecuali Allah, ridhonya Allah dan alam akhirat yaitu surganya. Fahadha minal faizin, ini adalah orang yang paling beruntung, ini adalah orang yang paling berhasil dan orang yang paling beruntung, lebih beruntung dari semua manusia. Nah, kalau seandainya mencari ilmunya itu niatannya yang baik semacam ini. Warajulun talabahu liyasta'in bi ala hayatil ajilah, ada satu orang lagi yang menuntut ilmu untuk menggapai kehidupan yang singkat ini dan mendapatkan kedudukan dan harta yang banyak. Dilihat-lihat kalau seandainya jadi kiai itu, ya, jadi ulama itu kok leres teman, haji balik-balik bentahun, ya, ah, kok montori jejer-jejer, kok ini kok enak, ya, tak kerja tak repot sudah dapat kekayaan. Ah, saya nuntut ilmu aja demi untuk menggapai kekayaan itu, demi untuk mendapai kedudukan itu. Na'udzubillah min dzalik, ini orang niatannya sudah jelek. Katanya Imam Ghazali, orang yang kedua ini punya kejelekan niat, tetapi dia mengetahui, merasakan hatinya yang jelek semacam itu, merasakan masihan orang ini, hah? Dan rendahnya niatannya itu. Fahadha minal mukhatirin, ini dalam keadaan bahaya. Orang yang semacam ini dikhawatirkan kalau seandainya belum taubat sebelum meninggalnya, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah, meninggal dalam su'ul. Kalau seandainya sebelum meninggal dia diberi taufik hidayat oleh Allah untuk bertaubat, lalu dia bergegas-gegas untuk beribadah, bergegas-gegas untuk mengamalkan ilmunya, hingga dia sebelum meninggalnya sudah menggapai ridhonya Allah SWT, menggapai apa yang dikehendaki oleh Allah daripada itu semua, maka ini termasuk orang yang akan dikelompokkan bersama kelompok yang pertama tadi, ya, dikelompokkan bersama kelompok yang pertama tadi. Tetapi ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga, istahwadha alaihi syaitan, ditipu daya oleh setan. Fattakhadha ilmuhu dari'atan ila takatsur bil mal, maka dijadikan ilmunya sebagai tameng untuk memperbanyak harta dan berbangga dengan pangkat, wa ta'azzuz bi kathratil adba, dan berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut. Ya, kalau hadir majelisnya sandalnya banyak. Wah, apa namanya? Saing-saingan sandal, ya. Saing-saingan kan sandal. Jadi apa namanya? Majelisku pira sing hadir. Majelisku sing hadir 500, ini 1000, ini 200, ini. Jadi bangga-banggaan dengan banyaknya apa? Banyaknya pengikut. Ini termasuk daripada orang-orang yang ketiga, ya, dia tertipu dengan setan. Yadkhul bi ilmihi kulla madkhal, dengan ilmunya ini masuk ke segala macam cara, yang halal jadi haram, yang halal haram jadi halal. Ya, yang penting mendapatkan duit dan mendapatkan kedudukan. Raja'an ayyakdi minad dunya wa tarahu wa ma'adzalika yadmir. Tetapi orang yang semacam ini jeleknya, itu menganggap dirinya itu di sisi Allah punya kedudukan. Aku iki ulama, aku iki ustaz, aku iki wong gede. Ya, sudah jelek niatannya, tetapi dirinya menganggap bertingkat tinggi di sisi Allah. Hah? Kenapa? Karena pakaiannya pakaian ulama. Ya. Karena pembicaraannya pembicaraan ulama. Sedang dia bergelimangan di dalam dunia secara zahir dan secara batin. Hatinya dipenuhi dengan dunia, badannya pun sibuk dengan dunia. Fahadha minal halikin, katanya Imam Ghazali, ini adalah orang-orang yang binasa. Wa minal hamqa al maghrurin, dan termasuk orang yang bodoh yang tertipu. Idzir raja' munqati'un an taubatihi, karena sesungguhnya harapan untuk taubatnya orang ini tidak bakalan bisa. Harapan untuk orang ini bisa bertaubat itu mustahil. Kenapa kok mustahil? Karena orang itu menganggap kejelekannya tadi adalah baik. Ya, menganggap apa yang dilakukan itu adalah semuanya baik. Bagaimana bisa bertaubat kalau dia menganggap dirinya itu adalah orang yang baik di sisi Allah? Sedangkan dia lupa dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berucap apa yang tidak kamu amalkan? Ya, ini dan juga begitu kata Imam Habib Haddad Sahib Ratib dalam kitab Da'wat Utama. Ada satu ustaz, ada satu ulama yang dapat mendapatkan bisikan setan seperti tadi. Kamu ini ustaz, kamu ini ulama, kamu kenapa kok kamu ini berdakwah mengajak orang kebaikan sedangkan dirimu belum mengamalkannya? Sudah tidak usah ngajar, sudah tidak usah berdakwah, sudah, ya, daripada kamu nanti dituntut sama Allah apa yang kamu ucapkan tidak kamu amalkan. Nah, ini juga tipu daya setan. Akhirnya si ustaz tadi ini plus tidak berdakwah sama sekali, disebabkan khawatir apa yang diucapkan berbalik belum diamalkan. Lalu melepas daripada dakwahnya, melepas daripada mengajarnya. Nah, ini termasuk bisikan setan. Yang lebih benar, yang lebih tepat bagi orang itu adalah dia tetap berdakwah, dia tetap mengajak kebaikan, walaupun dia itu tidak mengamalkan, tapi dia punya keinginan, punya cita-cita apa? Saya walaupun sekarang belum mengamalkannya, tapi saya berharap kepada Allah untuk bisa mengamalkannya di masa berikutnya. Ya, dan merasa dirinya itu rendah, merasa dirinya itu adalah hina. Ya, karena menasehati tanpa ada pengamalan sebelumnya. Jadi itu permasalahan, ada bisikan-bisikan setan yang perlu bagi kita untuk kita ketahui dan kita lalu tidak mengikuti daripada bisikan setan tadi. Wa huwa mimman qala fihi Rasulullah SAW. Ulama su yang seperti tadi itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya daripada selain dajjal lebih aku takuti atas kalian daripada dajjal. Man hum ya Rasulullah? Man huwa ya Rasulullah? al-ulama usu, yaitu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada Dajjal adalah ulama usu, ulama yang jelek. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ulama yang jelek itu imbasnya kejelekannya bukan untuk pribadinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau pamornya, kalau ucapannya itu lebih menarik orang, bisa-bisa menarik orang yang lebih banyak. Pamornya besar, bisa menarik orang ribuan, bisa-bisa. Ya, tambah pamornya tambah besar, tambah menarik orang yang lebih banyak. Sedangkan dia dalam keadaan tersesat. Maka itu dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad, ulama usu bukan khawatir, lebih khawatir daripada Dajjal. Sama Dajjal, Rasulullah juga merasa khawatir atas umatnya, juga ulama usu sama seperti Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal ini menyesatkan orang. Datang di alam dunia itu Dajjal, satu hari pertama itu bisa memasukkan ke dalam api neraka ribuan orang. Ya, hari pertama itu ribuan orang. Jadi Dajjal ini umurnya cuma berapa? 40 hari. Ya, 40 hari si Dajjal ini nampak di alam bumi ini. Cuma hari pertama dikatakan oleh Rasulullah seperti setahun lamanya. Ya, hari kedua seperti satu bulan. Hari ketiga seperti satu minggu. Hari keempat seperti biasanya. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan sholat kita selama setahun tadi itu? Ya, satu hari lamanya seperti setahun. Bagaimana dengan sholat kita? Kamu perkirakan. Kamu perkirakan kalau sekarang ini masuk asar. Kalau sekarang ini masuk maghrib. Kalau sekarang ini biasanya masuk isya. Begitu seterusnya. Jadi ini, wa mithlu hadzal alim wa in sarafa an-nas 'an ad-dunya bi lisani wa maqali fa huwa da'in lahum ilaiha bi amali wa ahwali. Orang alim tadi ini walaupun mengajak manusia untuk menjauh daripada dunia dengan lidahnya dan ucapannya, tetapi dia mengajak kepada dunia, kepada cinta kepada dunia itu dengan keadaan dan perilakunya. Wa lisanul hal antak min lisanil maqal. Lisan keadaan itu lebih fasih, lebih ampuh dibanding lisan lidah ini. Wa tiba'un nas ilal musa'adah fil amal am yal minha ilal mutaba'ah fil aqwal. Dan tabiatnya manusia itu untuk melihat amal perbuatan itu lebih condong kepada mengikuti ucapan. Ya, katanya pepatah Arab, katanya pepatah Indonesia apa? Kalau guru itu kencing, kencing berdiri, ya, maka murid kencing berlari, ya, kencing berlari. Jadi itu ucapan pepatah Indonesia sangat tepat, karena apa? Karena dengan keadaan si guru tadi itu sudah tercukupi daripada banyaknya nasihat ucapan, banyaknya nasihat dari lidah. Kalau sudah guru itu sudah baik, guru itu sudah benar, maka tidak terlalu banyak nasihat untuk muridnya daripada lidah ini sudah membaik daripada si murid-murid atau pengikutnya tadi. Fama absadahu hadzal maghrur bi amali aktsar mimma aslahu bi aqwalih. Maka alangkah banyaknya kejelekan dengan amal perbuatannya daripada apa yang dibenahi dari ucapannya. Ucapannya kepingin membenahi masyarakat, tetapi amalannya itu merusak masyarakat, bahkan lebih banyak daripada yang diperbaiki. Jadi seperti bangun satu tukang yang bangun rumah, ya, yang ngancurkan 10 tukang. Ya, jadi lebih cepat yang ngancurkan. Ya, lebih cepat yang ngancurkan. Id la yastajri jahil ala raghbah fid dunya illa bi istijra'il ulama. Karena orang-orang awam itu tidak mungkin berani-beraninya berlalapan dengan dunia kecuali dengan keberaniannya ulama. Jadi gara-gara jaroah dari ulama itu mengakibatkan daripada orang-orang awam itu lalap-lalapan dengan bersemangat untuk menggapai dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asi. Wa nafsihil jahil mudallatan ma'a dzalika tamanni utraji wa tad'uhu ila ayyamin yaminna 'ala Allah yamunna 'ala Allah fi ilmihi. Wa tukhayyal ilayhi nafsahu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Fakun ayyuha talib minal fariqil awal. Maka jadilah wahai orang yang menuntut ilmu dari golongan yang pertama. Maka jadilah wahai orang yang menuntut ilmu golongan yang pertama. Wahdar, hati-hati antakuna minal fariqil tsani, dari golongan yang kedua. Khawatir nanti sebelum meninggal belum taubat sudah dijemput oleh Allah ajalnya. Fakam min musawufin, berapa banyak orang yang menunda-nunda taubat. Fahasura wa iyaka summa iyaka, hati-hati, lalu hati-hati antakuna minal fariqil thalis, untuk termasuk golongan yang ketiga. Fatahlika halakan la yurja ma'u falahuk, kamu binasa yang mana kebinasaannya tidak akan diharapkan keberuntungan setelahnya. Fa'ingkulta fama bidayatul hidayah, kalau kamu bertanya apa sih bidayatul hidayah itu, apa itu artinya permulaan hidayat. Li ujarriba biha nafsi, untuk aku coba diriku mengamalkannya. Ketahuilah bahwa bidayatul hidayah adalah zahiratu taqwa, takwa secara lahir itu adalah bidayahnya hidayat, itu adalah permulaannya hidayat. Apa permulaan hidayat itu? Pengamalan-pengamalan ajaran Islam yang zahir, yang lahir, seperti sholat, seperti wudhu, seperti zakat, seperti haji, puasa, itu semuanya adalah ketakwaan yang nampak pada diri kita. Itu adalah ketakwaan yang nampak pada diri kita. Kalau kita sholat, itu berarti kita bertakwa secara zahir. Kalau kita puasa Ramadan, kita adalah orang yang bertakwa secara zahir. Ya, itu termasuk orang yang mendapatkan hidayat. Tetapi hidayatnya masih SD, hidayatnya masih permulaan. Ya, hidayatnya masih permulaan. Wa nihayatuna wa nihayatuha, kalau puncaknya hidayat itu apa? Batinatut taqwa. Takwa yang batin, ikhlas, ya, warok, rasa takut. Itu namanya apa? Takwa batin. Takwa batin itu adalah takwa yang ada di dalam hati, seperti ikhlas, seperti warok, ya. Warok ini apa? Warok ini takut, was-was gitu, sama makanan was-was. Ya, ada ceritanya disebutkan satu orang di dalam kitab Kibritul Ahmar Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris, disebutkan satu orang berangkat dari kotanya pergi ke satu kota yang mana perjalanan satu bulan nyampe ke kota itu, tentunya baliknya juga satu bulan, ya. Waktu mau balik kepingin oleh-oleh untuk keluarganya kurma hasana. Di saat membeli kurma, tidak sengaja setelah pas itu timbangan yang sudah ditakar oleh penjualnya, itu tidak sengaja kok subhanallah tangannya ini melempar satu dua kurma ke dalam timbangan yang sudah pas, yang sudah berat, ya, tangannya pembeli ini subhanallah ngelempar begitu satu dua kurma. Setelah nyampe di pertengahan jalan pulang baru ingat, masya Allah, itu kurma tadi saya lempar satu dua tadi itu dari mana asal usulnya, dari mana bisa halal gitu, wong bukan dari penjualnya, saya yang lempar tadi, nggak sengaja tadi itu, ya. Kalau kita mungkin sudah perjalanan 15 hari ini, ya, pulang 15 hari, yes, apa jarine engko wis, ya, apa jarine engko, apa jarine Gusti Allah nanti di hari kiamat sudah urusannya maaf-maafan, nggak ada maaf-maafan, ya, bingung dia. Kalau saya ditanyai sama Allah tentang dua kurma tadi, bagaimana saya bisa jawab? Maka gara-gara ketakwaan batinnya yang bergejolak di dalam hatinya, maka bisa membuat orang itu berbalik ke arah pulang, ke arah apa? Ke kembali lagi ke daerah tempatnya kurma tadi, ingin hanya ingin mengembalikan dua kurma. Kalau kita anggap ini orang edan ini, ya, yeah. Hah, orang edan ini. Oh, ini gila, tapi ini gila sama Allah ini, gila sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarahnya para aulia, para solihin waktu itu, ya. Nah, jangan seperti wara al-Katiri. Ya, wara al-Katiri. Ya, apa wara al-Katiri ini? Ya, insyaallah enggak ada yang bangsa al-Katiri di sini. Hah? Jadi apa? Ini ada al-Katiri ini penghuni Siwun. Di Siwun banyak al-Katiri. Dan kebanyakan ayah-ayahnya dulu itu raja-raja, penguasa-penguasa begitu, al-Katiri. Nah, ini ada salah satu di antara al-Katiri yang miskin. Waktu itu si abahnya ini datang dari keluar, nyampe ke rumahnya kebauan bau sedep aroma gule. Ya, bau sedep aroma gule ini. Ditanya sama anak-anaknya, "Kalian dari mana kambing? Kita enggak pernah berhayal punya kambing." Ya, enggak pernah seumur hidup kita punya kambing. Min ain. Dari mana ini? Ini kambing yang kalian masak ini. Katanya si anaknya terus terang, "Abah, maafnya ini. Ini abah, maafnya ini, kambing yang kita masak sekarang satu panci besar ini adalah kambingnya tetangga." Ya, kambingnya tetangga. La haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabeh semua zikir semuanya disebut sama si bapaknya ini, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini haram, ini dosa dan lain sebagainya. Dinasehati si anak tadi, tapi baunya gule tadi itu membuat si ayahnya ini langsung ketutup marahnya, ya. Marahnya hilang, hilang sedikit-sedikit hilang, lalu mengatakan, "Gule tadi ini kok enak kayaknya, ya. Ini gule kok rasanya kok enak ini." Nah, kalau begitu kalian ini kambing memang dari tetangga, cuma air dari mana, garam dari mana, ya, bawang-bawang dari mana? Nah, kalau itu apa, dari dapur kita semua, ya, ya, ini dari dapur kita semua. Oh, kalau begitu yang lainnya daging halal berarti, ya, yang lainnya daging halal, kalau daging haram, itu miliknya tetangga, saya tidak mau makan, ya. Coba ambilkan mangkok, nah, ambilkan mangkok, tuangkan itu gulai ke mangkok, cuma kuahnya saja, jangan pakai daging. Tayyib abah, ya, marhaba. Kalau begitu dituangkan, sama air tuangkan, bismillahirrahmanirrahim, dituangkan, subhanallah, di saat tengah-tengah dituangkan, ada satu potong daging nyemplung tidak sengaja, ya, nah, terjun bebas ke mangkok tadi itu, ya, terjun bebas, teriak itu abah, la haula wala quwata illa billah, hadza haram, ini haram, ini daging, saya tidak mau makan. Nah, setelah itu melihat dagingnya kok enak ini, nah, kok enak, akhirnya abah tanya lagi, tadi nyemplungnya ke sini sengaja apa enggak kamu? Ya, enggak sengaja abah, halal berarti, ya, semuanya halal gitu. Jadi abah, ini wara al-Katiri, nah, sampai dijuluki dengan wara al-Katiri, jangan sampai kita seperti itu, punya wara al-Katiri. Jadi itu namanya batinut taqwa. Kalau kita sudah mengamalkan zahirut taqwa secara baik, maka kita akan diberi sama Allah SWT batinut taqwa. Tidak pakai belajar sudah. Siapa yang mengamalkan zahirut taqwa secara sungguh-sungguh, insya Allah Allah memberi daripada gudangnya batinut taqwa yang diberikan kepada para awliya wassolihin. Sampai derajat di antara mereka tahu ini halal, ini haram, tahu, dikasih tahu oleh Allah, saking biasanya makan halal, ya, saking biasanya makan halal, sampai diberitahu ini halal, ini haram. Seperti Habib Bakar Al-Attas, gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, guru Syekh Fatah, Syekh yang membuka ilmu-ilmu batin Al-Habib Ali Al-Habsyi Zahibul Maulid, ya. Habib Ali Habsyi ini sering memuji Habib Bakar Al-Attas, walaupun duduk bersama Habib Bakar Al-Attas cuma beberapa majlis saja, ya, 4 kali atau berapa kali dudukan bersama Abu Bakar al-Abbas. Ini Abu Bakar al-Abbas pernah diundang ke rumah tetangganya atau rumah kaum salihin. Di saat dihidangkan, ada 4 telur di situ yang dihidangkan kepada Abu Bakar al-Abbas. Saat dihidangkan ini 4 telur bersama lauk-lauk yang lain, itu katanya sahibul bait, ya Habib Abu Bakar, ini saya kelupas telur-telur 4 ini ya. Katanya jangan dikelupas semua. Yang satu ini lupas, kelupasan ya, yang 3 jangan dikelupas. Kenapa Abu Bakar? Yang satu ini halal, yang 3 ini haram. Ini sama-sama coklatnya, sama-sama warnanya, kulitnya sama, telur sama. Ya dari mana kamu tahu ya Abu Bakar? Jangan ribut. Kalau kepingin tahu, tanya riwayatnya telur 4 ini ke yang di dapur sana. Ya, kalau kepingin tahu, saya tidak ada urusan. Jangan cerewet gitu kata Abu Bakar al-Abbas. Ya, kamu diam saja. Ini urusan ilmu batin ini. Akhirnya benar ditanya kepada istrinya, ceritanya telur 4 itu bagaimana? Iya, ini kita ini punya ternak ayam itu. Keluar telur tadi pagi itu 1. Ya, keluar telur dah 1. Saya sungkan sama Abu Bakar. Masa nyugui situ? Ya, nyugui situ yang enggak pas. Hah? Jadi kami carikan dari daerah desa sebelah sana. Terkenal desa itu banyak malingnya. Ya, banyak mah malingnya. Akhirnya saya enggak ada kecuali desa itu, kami belikan telur tadi itu kami belikan dan kami susukan 3 dari desa sebelah sana, yang 1 miliknya kita. Subhanallah. Sama-sama telur, cuma Allah memberitahu mana yang halal dan mana yang haram kepada Abu Bakar al-Abbas. Begitulah daripada ilmu-ilmu batin yang diberikan oleh Allah berkat berjuang keras mengamalkan ilmu-ilmu zahir, yaitu takwa yang zahir ini. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din wa inna ta'wil wa inna sawi sabil wa an Allah yatub alaina fi hadzal majlis ya Allah taubatan nasuha zakina biha qalban wa jisman wa ruha wa an Allah yufarrij kurubana ya Allah kurub ummatina Muhammad ajmain hawil halana wa halahum min ahsani halat isri sya'nana wa sya'nahum zahir wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbil Alamin, Rabbi fanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ilma alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatana fi dinina bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Fatiha. Ya, kami mohon maaf sesegap ada uzur. Beliau ada di Kalimantan, jadi kirim salam kepada para hadir sekalian dan mohon maaf pada kali ini beliau tidak bisa hadir. Ya. Ini ada waktu mungkin kesempatan, kalau ada yang bertanya mungkin silahkan. Ustaz, tolong diulang man jalasa akhyar. Uziya bil khairi wal anwar. zalim. Tolong diulang man jalasal akhyar. Hudhiya bil khairi wal anwar. Hudhiya bil khairi wal anwar. Hudhiya bil khairi wal anwar wa man jalasal asrar. Wa man jalasal asrar hudhiya bil ar wan nar. Ar pakai ain. Hudhiya bil ar wan nar. Man jalasal akhyar hudhiya bil khairi wal anwar wa man jalasal asrar hudhiya bil ar wan nar. Ustaz, misalkan kita ini naik kereta, lalu di depan kita ini ada anak perempuan yang buka aurat pakai celana pendek. Terus kita itu mau ngingetkan, takut dia itu marah, enggak mau nerima. Terus kalau enggak ngingetkan gimana hukumnya Ustaz? Apa kita ini dosa membiarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Intisalan ala Amr Habib Idris. Sebelum kami jawab pertanyaan tersebut, kami membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Man ra'a munkaran wan ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa'ilam yasati wa bilisanihi fa'ilam yasati wa biqalbi fa'wa at'aful iman. Yang pertama, Rasulullah menyatakan barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut pertama kali dengan tanganmu, artinya dengan kekuatanmu atau kekuasaanmu. Fa'ilam yasati wa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisan kita. Cara yang kedua. Kemudian fa'ilam yastati fa biqalbihi. Adapun yang ketiga, apabila kita tidak mampu yang pertama dan kedua, fa biqalbihi, maka dengan hati kita. Fa huwa ad'aful iman. Adapun yang cara yang ketiga itu adalah paling lemahnya keimanan. Artinya, ketika kita melihat kemungkaran, tidak serta-merta kita harus melakukan perubahan-perubahan tersebut. Setiap kali kita melihat kemungkaran di mana saja dan di hadapan kita selalu pasti ada. Akan tetapi di dalam Al-Quran, kalau kita membenahi kemungkaran, tidak harus dengan sebuah apa yang kita miliki atau kita pikirkan di dalam hati kita, harus kita berubah dengan serta-merta tidak. Akan tetapi perlu dengan cara-cara yang sekiranya orang tersebut bisa berubah. Dengan cara kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dengan kekuatan kita, artinya dengan bukan harus dengan tangan, dengan beberapa macam cara. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bil hikmati yang pertama, wal mau'idhatil hasanah itu yang kedua, artinya dengan hikmah. Hikmah itu adalah cara atau bagaimana orang yang kita ingatkan itu bisa menerima dengan cara kemampuan kita. Ini yang dimaksud dengan hadis Rasulullah yang pertama, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Artinya dengan kemampuan kita, bagaimana caranya? Tentunya dengan cara-cara sekiranya orang bisa menerima, tidak malah ngelamak atau tambah nekat melakukan kemaksiatan. Kemudian cara yang kedua, bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan mau'idah hasanah, dengan peringatkan, memperingatkan dengan orang yang diingatkan tersebut. Artinya, kita kalau mengingatkan orang, jangan langsung kita membentak atau mengingatkan dengan lisan kita. Bagaimana cara orang itu bisa teringat, bisa sadar dengan cara yang bagaimana sekiranya orang tersebut bisa tertarik, gitu aja sudah. itu maksudnya daripada apa yang pertama biyadihi, dengan tangannya, dengan kemampuannya. Fa ilam yastati fa bilisani, kemudian yang kedua adalah dengan lisannya, sama dengan di dalam Al-Qur'an wa ma'idatul hasanah yang kedua. Wa ilam yastati, apabila tidak bisa lagi dengan tangan, dengan kemampuan, dengan lisan tidak bisa, fa biqalbihi, kalau kita tidak bisa saja maka dengan hati kita, artinya kita tidak suka atau merasa ingkar, merasa tidak mau ketika ada kemungkaran-kemungkaran di depan kita. Itu maksudnya merubah dengan hati kita. Begitu. Ya, seperti yang contohkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kelihatan satu orang tua. Biasanya orang tua ini kalau dinasihati sama anak muda ya, tidak nerima. Ya, tidak nerima. Kecuali orang tua nasihati biasanya ke anak muda. Kalau anak muda nasihati orang tua, ini biasanya orang tuanya mengatakan, sapa le sampean iki? Ya. Jadi apa? Siapa kamu masih muda, apa? Nasihati yang lebih tua. Jadi ini ada satu orang tua yang jelek wudunya. Maka Sayyidina Hasan dan Husain bermusyawarah. Bagaimana caranya si orang tua tadi wudunya benar? Kalau kita tinggalkan, salahnya kita nanti di akhirat. Ya, kalau kita tinggalkan tidak nasihati, nantinya kita ditegur sama Allah, kenapa kamu melihat kemungkaran tidak menasihati sama sekali? Ya, tidak ditegur dengan tangan atau tidak ditegur dengan lidah, ataupun minimal tadi itu kata Ustaz Miftah dengan hati kita, kalau tidak, kita tidak mampu dua-duanya. Kita ingkar dengan perbuatan yang ada di depan kita tadi. Kenapa lalu Sayyidina Hasan dan Husain bermusyawarah? Begini saja, kita pura-pura bertengkar sekarang, satu sama lain saling menuduh wudunya tidak benar, wudunya tidak pecus. Akhirnya bertengkar di hadapan orang tua tadi. Wudukmu wahai Hasan, kamu ini tidak benar. Akhirnya si orang tua tadi melerai. Setelah dilerai, ada apa kalian ini? Ini kakakku ini bilang bahwa wudukku tidak benar. Ya, kamu yang tidak benar wahai kakak, wudukmu. Akhirnya si orang tua tadi bingung. Sudah begini saja, gimana ini caranya? Nah, katanya Sayyidina Hasan dan Husain, begini pak, kamu saya jadikan juri. Ya, tadi juri ini. Sehingga tidak ngerti wudu ini tadi juri. Ya, kamu saya jadikan juri pak, dan sampean lihat bagaimana wudunya kita, mana yang benar kamu benarkan, mana yang salah kamu salahkan. Ya, ya. Jadi sekarang yang salah tadi jadi guru sekarang. Ya, jadi mulia. Ya, lalu keduanya wudunya luar biasa. Sayyidina Hasan wudu dulu, wudunya luar biasa. Sayyidina Husain wudunya juga luar biasa, karena langsung mimbanya dari sumbernya langsung, minum dari sumbernya langsung, ilmunya langsung diteguk dari sumbernya ilmu, dari cahayanya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka apa? Maka saat itu geleng-geleng si orang tua tadi mengatakan, terima kasih wahai anak-anakku, ya, kalian telah menasehati aku dengan sebaik-baik nasehat. Jadi dengan halus semacam itu, ya, dengan hikmah tadi bisa diterima, bisa dengan hikmah tadi itu tertarik orang, dan nasihatnya tadi diterima dengan senang hati tanpa ada penolakan sedikit pun. Nah, ini apa namanya? Ini daripada salah satu contoh menasihati apa yang dia melihat kemungkaran. Ya. Ustadz, boleh enggak orang kaya Islam ngasih tetangganya yang miskin tapi kafir? Ulangi lagi karena salamnya di sini. Boleh enggak orang yang kaya Islam ngasih tetangganya yang miskin tapi kafir? Ya, jadi masalah memberi makan atau menerima makanan dari orang kafir itu boleh, asalkan tidak berhubungan dengan ibadah ya, berhubungan dengan ibadah. Adapun kalau kita khawatir itu piringnya bekas babi atau apa ya, ya kita terima saja, cuma jangan dimakan mungkin. Ya, jangan dimakan kalau was-was begitu. Tapi kalau kalau masalah menerimanya kita terima karena itu termasuk kesopanan. Kalau kita menolaknya mungkin bisa mengakibatkan si orang kafir tadi merasa apa kepada kita. Ya, jadi anggapannya nanti macam-macam karena itu tetangga. Walaupun seumpamanya orang kafir tadi ini mati, ya, nah, mati, kita sebagai tetangga wajib takziah, ya, wajib nyelawat, ya, nyelawat walaupun kepada orang kafir. Tapi kalau disuruh berdoa dengan cara kafir, nah itu baru kita stop di situ, karena ini bukan toleransi namanya. Semuanya ada pastor yang jatuh di tengah jalan, kecelakaan apa-apa, ya, pastor, ya, lalu minta air gula apa-apa, kita seduhkan air gula demi keselamatannya, demi kesehatannya sih. Nah, dan ini termasuk akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah ini tetap ya, masalah urusan dunia. Tapi kalau masalah agama, kita tidak boleh tercampur aduk dengan mereka. Gitu. Jadi tetap boleh menerima makanan dari mereka, memberikan makanan kepada orang miskin. Tapi yang lebih kita dahulukan, kalau kita pas-pasan ya, orang Islam saja, ada orang miskin Muslim ya, tapi ada orang miskin kafir. Ya, kita dahulukan yang Muslim dahulu. Ya, ada satu cerita itu. Ada satu cerita, waktu itu ada satu orang miskin di kota Madinah, sedangkan dia itu orang kafir. Dia ini mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan luar biasa kerasnya. Nabi Muhammad itu begini, Yahudi ini orang. Tapi dia ini buta, miskin dan buta. Tidak tahunya setiap hari pagi dan sore Nabi Muhammad SAW menyempatkan, menjadwalkan waktunya setiap harinya pergi ke rumahnya si orang kafir tadi yang buta, yang selalu mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, itu disuapin sendiri oleh Nabi. Jadi bawa bontot makanan plus nyuapinya. Ini akhlaknya Rasulullah SAW bagaimana? Ya, sampai Rasulullah meninggal dunia. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada istri anaknya, yaitu Siti Aisyah. Wahai Aisyah, wahai anakku, apa kebiasaan Nabi Muhammad SAW di saat masa hidupnya yang mana perlu aku teruskan? Katanya kebiasaannya biasanya berangkat pagi sama sore ke sudut Madinah sana. Di situ ada orang kafir yang buta, yang biasanya Rasulullah membontot makanan dan memberikan suapan langsung kepada si orang kafir tadi ini. Kalau begitu saya berangkat ke sana, meneruskan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Berangkat itu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nyampe ke rumahnya, diketuk pintunya, masuk. Si orang buta tadi waktu disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar agak melokok-melokok. Ya, agak melokok-melokok, kurang nafsu makan. Ya, katanya kamu ini bukan orang yang seperti biasanya. Ya, kamu ini siapa? Biasanya itu kalau orang yang biasanya yang datang kepada aku itu orangnya itu lembut, ya, nyuapinya dengan lembut, nyuapinya itu caranya dengan lembut. Nah, bagaimana caranya itu? Kalau kamu ada kasarnya sih, gitu ya, ada kasarnya. Ya, kamu kalau itu lembut yang kemarin itu. Kamu siapa? Bukan seperti orang biasanya. Lalu si orang kafir tadi ini setelah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, saya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saya adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. sedangkan orang yang setiap hari dua kali menyuapin kamu datang ke sini adalah Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si orang kafir ini terkejut, ya, karena kebiasaannya setiap hari itu menggunjing Nabi, ngolok-ngolok Nabi, ternyata yang nyuapin tiap hari itu adalah Rasulullah dengan lembah lembutnya. Maka saat itu juga di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Begitu. Ya, cukup apa yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Kita doa, tutup doa, majelis ini dengan doa khitamul majelis Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya Rabbana atarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala lada asrafna. وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجمة آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي علي عند الحبي وآله وصحبه عباد قرش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. الله أكبر الله.